Xin mọi người, xin chào mọi người. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini. Seperti yang kita jadwalkan, pukul 8, yang ini sudah lebih sedikit. Mohon maaf tadi sore tidak bisa tepat waktu atau tidak bisa mengisi di jadwal di sore hari. Kita undur di malam hari, semoga tidak mengurangi semangat kita semuanya dalam menuntut ilmu. Ya, kita lanjutkan hari ini seperti yang kita jadwalkan, yaitu tadabbur Al-Qur'an. Kita membahas kisah Ummu Musa alaihi salam, yaitu ibunda Nabi Musa alaihi salam. Kita mulai. Kana ahlu Misr fi ayyamil fara'ina ya'buduna al-asnam zamanan tawilan. Di penduduk Mesir pada masa kekuasaan Firaun, mereka menyembah patung dalam masa yang sangat lama. Falamma ja'a Nabiyullah Yusuf alaihi salam ila Misr, ketika Nabi Yusuf alaihi salam mendatangi negeri Mesir, wasbaha aziza Misrin, wasbaha aziza Misrin lisanawatin tawilah, dan menjadi pembesar Mesir. Nabi Yusuf pernah itu yang diberikan kekuasaan di Mesir, jadi orang penting di Mesir. Lisanawatin tawilah, dalam batas waktu yang lama, bertahun-tahun. Wa kana yad'u an-nasa ila tauhid wa ila ibadatillah. Nabi Yusuf alaihi salam menyeru manusia kepada tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka penduduk Mesir itu beriman kepada Allah. Wa ba'da dzalika arsala Yusuf ila abihi Yaqub alaihi salam. Setelah itu Nabi Yusuf alaihi salam mengirim surat kepada bapak, yaitu Yaqub alaihi atau alaihi salam, wa ila ahlihi dan keluarganya, wa qarabatihi kerabatnya, faja'u min Palestin wa 'ashu fi Misr. Mereka datang dari Palestina untuk hidup di negeri Mesir. Wakhtalatu bil Misriyyin, mereka hidup bersama, bercampur dengan orang-orang Mesir. Fata'allama al Misriyyun minhum at-tauhid, para penduduk Mesir belajar dari mereka, itu belajar tauhid. Wa 'ashu zamanan tawilan 'ala al-imani wa tauhid. Dan penduduk Mesir hidup di bawah keimanan dan tauhid dalam jangka waktu yang cukup lama. Walakin ba'da wafat Yusuf alaihi salam, sepeninggalnya Nabi Yusuf alaihi salam, 'ada ahlu Misr ila syirk, penduduk Mesir kembali kepada syirik. Marratan ukhra, kembali lagi kepada syirik. Wa amma baqiyatu abna'i Ya'qub wa huwa Israil, adapun sisa-sisa dari keturunan Ya'qub alaihi salam, itu Bani Israil, Ya'qub atau Israil, keturunan beliau, faqad 'ashu fi Misr, mereka hidup di Mesir, tinggal di Mesir. Wa takatsara abna'u Israil wa tazawada wa tazayada 'adaduhum, jumlah putra Israil ini semakin bertambah, berkembang. Wa asbahu min amharin nasi fi kulli anwa'il harf wasina'at, dan mereka menjadi orang yang paling, atau penduduk Mesir yang paling pandai jadi keturunan Israel atau Nabi Yakub alaihissalam, menjadi orang-orang yang pintar, yang pandai dalam segala bidang, wasyunaat dalam industri produksi, hatta ya'tamada 'alaihim al-misriyun, sampai orang-orang Mesir itu bersandar kepada mereka. Wa ja'a fi tilkal fatrah malikun jabbarun hakama Misr wa kana al-misriyun ya'budunahu wa huwa fir'aun al-madhkur fil Qur'an. Setelah itu datang di masa itu seorang raja yang diktator, yang keras, yang di Mesir, dari keturunan Mesir. Orang-orang Mesir itu sampai menyembahnya, yaitu Fir'aun, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran. Ini saya cek dulu ya. Ini insya Allah jelas ya suaranya ya. Monggo yang sudah bergabung nih, sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu sinyalnya bagus enggak nih. Sambil jalan. Inna fir'auna 'ala fil ard. Fir'aun yani dikisahkan dalam Al-Qasas ayat ke-4. Ini surat Al-Qasas ayat ke Kak Umar duduk ya, sekarang duduk aja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat ke-4. Inna فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di muka bumi dan menjadikan penduduknya berpecah belah. وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم, dan dia menindas segolongan dari mereka, ini Bani Israel. Ai tajabbara wa ata wa tagha wa bagha, yani melampaui batas, berbuat zalim. Wa akhsar hayata dunya, lebih memilih kehidupan dunia. Wa arada an ta'ati rabbil ala, berpaling dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'ala ahla syi'an, memecah belah dari kaumnya. Ai qasama ra'iyatahu ila aqsama, bagi masyarakatnya, rakyatnya menjadi beberapa bagian. Wa firaqin, beberapa kelompok. Wa anwa'in, beberapa macam. Yastadu'ifu ta'ifatan minhum, merindah sebagian dari mereka. Hum su'abu Bani Israel alladzina hum min sulalati Nabiyillah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim Khalilullah. Ya, yang mereka itu adalah, yang ditindas adalah keturunan, cabangnya keturunan dari Bani Israel ya. Dimana Bani Israel ini dari Nabi Ya'qub. Nabi Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim bin Khalilullah. Wa kanu idza ka khiyaru ahli al-ard, ketika itu mereka adalah sebaik-baik penduduk di muka bumi. Wa qad sallata 'alaihim hadha al-malik adh-dhalim al-ghashim al-kafir al-fajir yasta'biduhum wa yastakhdhinuhum fi akhassi as-sana'i wal-hirf. Fir'aun menguasai mereka, ini pemimpin yang zalim, yang kafir, yang fajir, itu menjadikan mereka tuh seperti budak-budak, dia mempekerjakan mereka untuk suatu kerjaan-kerjaan yang rendahan. Wa arda ya hawat, nah ya kerjaan yang rendah, kerjaan yang hina. Di samping itu juga yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dia juga menyembelih anak-anak yang laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Innahu kana minal mufsidin, dia termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini surat Al-Qasas di ayat ke-4. Fir'aun mengetahui bahwa nanti kehancurannya itu ada di tangan seorang pemuda dari Bani Israel. Wa kana hadha al-malik al-jabbar yaf'al kull hadha fi Bani Israel. Ini raja yang diktator ini, yaitu Fir'aun, melakukan semua itu karena li'anna Bani Israel kanu yadhkuruna fima bainahum annahu sayakhruju min Bani Israel ghulamun, Karena orang-orang Bani Israel itu saling mengabarkan, menyebarkan informasi di antara mereka bahwa nanti akan keluar seorang pemuda dari Bani Israel, yakunu halaku, apa ini, mulki Misr ala yadihi, dimana kehancuran raja Mesir, kerajaan Mesir itu ada di tangan pemuda tadi. Fawasala hadzal khabar li Fir'aun, kabar ini sampai kepada Fir'aun. Fa hassa anna hunaka khatran, Fir'aun merasa ini ada bahaya yang mengancam kekuasaannya, mengancam kerajaannya dari keberadaan Bani Israel yang ada di Mesir. Walam yakun yastati'u ay yatrudahum, ini dia tidak bisa mengusir mereka. Kenapa? Karena jumlah mereka itu sangat besar. Yazidu ala mi'atil uluf, lebih banyak dari atau lebih dari 100.000. Falau taradahum latahalafu ala a'da'ihi diddahu. Kalau Fir'aun ini mengusir mereka semua, mereka akan bersekutu dengan musuhnya untuk melawannya. Nih, diusir malah bersekutu dengan orang lain akan melawan Fir'aun. Fidzalika, fidzalika wa fidzalika khatarun yuhaddidu mulkahu fi Misr. Dan itu nanti akan menimbulkan bahaya bagi atau yang mengancam kerajaan di Mesir, maka tidak berani mengusir mereka. Fabtakara tariqatan jahannamiyah lilqadha ala Bani Israel. Maka Fir'aun memilih jalan jahannamiyah, jalan metode jahannamiyah, lilqadha ala Bani Israel, untuk menyelesaikan urusan Bani Israel. Yani Bani Israel ini dipaksa untuk beramal yang berat. Ini yang pertama, dipaksa untuk beramal yang kerja paksa yang berat. Dan di sisi lain, dia menetapkan bahwa setiap anak yang laki-laki yang lahir dari Bani Israel itu dibunuh. Wa yutruk al-inath, yang wanita dibiarkan, hatta la yatakatsar ar-rijal, sampai laki-laki itu tidak bertambah banyak dari kalangan Bani Israel. Wabidzalika tadzafu quwwatahum. Maka kebijakan itu akan bisa melemahkan kekuatan mereka. Wa yunqisu adadadz dzukur, dan akan mengurangi jumlah laki-laki dari mereka. Wa yazdad adadul inats, dan akan semakin bertambah banyak jumlah wanitanya. Itu. Lakinnal qibab, al-qibab ini Kipti, akan tetapi penduduk Mesir asli ya Kipti, mereka berkata kepada Fir'aun, lau annaka qatalta kulla dzukur Bani Israel, fa innana lan najid ba'da dzalika man yakhdumuna. Kalau engkau membunuh semua laki-laki Bani Israel, maka enggak ada lagi laki-laki yang bisa kita perbudak, yang bisa menjadi pembantu kita. Wa yakumu bidzil kal amal asyaqah, tidak ada yang bisa bekerja keras seperti mereka. Fa asdara Fir'aun qaran jadidan, Fir'aun mengambil kebijakan yang baru. Jadi membunuh laki-laki, anak laki-laki yang lahir di satu tahun dan di tahun berikutnya tidak dibunuh, gitu. Seperti puasa Daud, hari ini puasa besok enggak puasa. Tahun ini yang lahir dibunuh, tahun yang depan tidak dibunuh. Fahamalat ummu Musa alaihi salam biharun fil 'am alladhi la yuqtalu fihi dzukur. Ibunya Nabi Musa alaihi salam itu hamil. Ini hamilnya Harun. Itu di tahun di mana tahun itu anak laki-laki tidak dibunuh. Wa waladathu 'alaniyatan bila khauf. Maka ibunya Nabi Musa ini melahirkan Harun tanpa ada rasa takut. Ini lahirnya Harun di tahun yang aman. Falamma kana al-'am alladhi yuqtalu fihi adh-dhukur walida Musa alaihi salam. Tapi di tahun di mana tahun itu laki-laki yang lahir, bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh, lahirlah Nabi Musa alaihi salam. Fa khafat alaihi, ibunya takut, minal qatri, untuk dibunuh. Fa kanat turdi'uhu fi sirri, ibunya menyusuinya dalam kesembunyian, sembunyi-sembunyi. Wa takhadat lahu tabutan farabat farabatuhu في حبل ya, mempunyai atau mengambil tabut, tabut seperti peti kayu yang diikat dengan tali. Wa kanat daruha 'ala an-Nil, karena rumahnya itu ada di atas sungai Nil, mubasyarah, langsung di atas sungai Nil. Wa kanat turdi'uhu idza khafat 'alaihi wa dha'athu fi dzalika at-tabut. Dia selalu menyusuinya, tapi kalau khawatir nanti ketahuan, maka anak itu ditaruh di atas peti itu, ini di kotak yang terbuat dari kayu, dan dimasukkan ke dalam sungai, artinya ditaruh di sungai, tapi di tali tadinya, di tali, talinya di tali. Wahia tamsiku bi tarafi al-habl al-hatta la yabdi anmiha, ya la yabdi minha. Tapi ujung talinya tetap di tali di situ, dipegang sama dia atau ditarikan supaya tidak hilang anak itu. Nanti sewaktu-waktu nanti mau disusui lagi, ditarik lagi, diambil. Fi dhilli hadzal jaw al-mashhun bil khauf, yani di suasana yang sangat menakutkan ini, mengkhawatirkan, ulida Musa alaihi salam, Musa, Nabi Musa alaihi salam dilahirkan. Fakanat ummu fi ghayatil khauf, ibunya sangat khawatir. La tadri madza tasna, tidak tahu apa yang harus dia perbuat. Ila anja al-amr minallah, sampai datang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa perintah Allah? Disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat ke-7. Wa auhayna ila Musa an ardi'ihi, fa'idha khifti alihi fa'alqihi fil yammi, wa la takhafi wa la tahzani, inna ra'adduhu ilayki waja'aluhu minal mursalin. Ya, ini ayat ke-7. Waja'iluhu minal mursalin. Kita baca ayatnya dulu. Dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, dikasihkan ilham, wahyu. Ini kepada selain Nabi, ini berarti ilham. Kalau kepada Nabi itu wahyu. Wa uhayna ila ummi Musa, dan kami ilhamkan kepada ibu Musa, susuilah dia atau Musa. Dan apabila engkau khawatir terhadapnya, maka hanyutkanlah dia ke sungai Nil. Dan janganlah engkau takut, dan jangan pula engkau bersedih hati. Sesungguhnya kami mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya seorang rasul. Waja'iluhu, inna radduhu ilaiki, waja'iluhu minal mursalin. Ini. Inna junuda Fir'aun, tentara Fir'aun, yang tashiruna fi kulli makan, tersebar di setiap tempat. Walau aradu Musa alaihissalam, kalau mereka melihat Musa alaihissalam, mereka akan membunuhnya langsung seketika itu. Wahuna qamat Musa li tamtathil amrallah. Disinilah peran Nabi, ibunya Nabi Musa alaihissalam, untuk mentaati perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'akhadat Musa, dia ambil Nabi Musa, dia susui, kemudian dilemparkan, dimasukkan ke dalam peti. Setelah itu, wa kulluha yaqinun wa fiqqatun fillah, dengan yakin, dengan percaya penuh kepada Allah, annahu sayuraddu ilaiha, bahwa Musa akan dikembalikan lagi kepadanya. Maka dia melemparkan kotak itu ke dalam suatu ke atas sungai. Wa fihi Musa alaihissalam, dan di dalam peti itu, di dalamnya ada Nabi Musa alaihissalam yang masih kecil. Wa hiya ta'lam anna Allah azza wa jalla arhamu bi Musa minha. Dia sangat tahu sekali, sangat kenal sekali bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lebih sayang kepada Musa daripada dia, daripada ibunya. Allah lebih banyak yang lebih sayang kepada Nabi Musa. Nabi Musa masih kecil. Dia yakin dengan hal itu. Saqata sunduq fil ma', kotak itu jatuh di atas air. Wa ja'al amru min al-Khaliq jalla wa ala lima'in nili ay yahmila hadha sunduq bi kulli rahmatin wa hanan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada sungai Nil untuk membawa kotak itu dengan penuh rahmat dan kasih sayang. Jadi air itu pun bisa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa memberikan sifat rahmatnya kepada bayi. Li'anna hadha tiful ar-radhi sayakunu ba'da dhalika rasulan min ulil azmi al-khamsah. Kenapa? Karena anak kecil ini nanti akan menjadi seorang rasul, yaitu rasul ulul azmi yang lima. Wa kama amara Allahu an-nar an takuna bardan wa salaman ala Ibrahim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa merintahkan kepada api untuk menjadi dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim, fakadzalika أمر النيل أن يحمل موسى بكل رحمة ورفق وهدوء حتى يوصله إلى قصر فرعون. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga bisa memerintahkan kepada Sungai Nil untuk membawa Musa alaihissalam dengan penuh rahmah, kasih sayang, dengan kelembutan, dengan ketenangannya, untuk menyampaikan Nabi Musa alaihissalam ke istana Firaun. Ya, menghantarkan Nabi Musa dalam peti itu menuju istana Firaun, karena istana juga dekat dengan air. Ya, kita lanjutkan. Wasala sunduk ila syati amama qasri Fir'aun. Kotak itu sampai di pinggir, yakni di ila syati, yakni syati ini di pinggiran sungai di depan istananya Fir'aun. Wa fi tilka lahdhah kanat zawjah Fir'aun tamshi fi hadiqati qasriha al-kabir. Di kesempatan itu istrinya Fir'aun, laknatullah, itu sedang jalan-jalan di taman. Taman di istana itu, ya, taman yang besar, istana yang besar ada tamannya, sedang jalan-jalan istrinya. Wa kanat takhtalifu tamaman an Fir'aun fa hiya imra'atun raqiqatun rahimah. Berbeda dengan Fir'aun, nih, wanita itu sangat lembut dan sangat penyayang. Sedangkan Fir'aun itu sangat diktator yang sangat keras. Berbeda sekali. Wa kanat tatamanna ayarzuqahu Allah waladan yamla'u 'alaiha hayataha. Ya, dia sangat berkeinginan sekali untuk memiliki seorang anak, untuk melengkapi kehidupannya. Falaqad kanat la tunjib. Ini wanita ini tidak bisa melahirkan anak atau mandul. Walam takun ta'lam annaha satas'udu fi hadzal yawm bi a'dhami mufaja'atin fi hayatiha. Dia tidak tahu kalau hari itu dia akan menjadi orang yang tiba-tiba dia menjadi orang yang sangat dikagetkan dengan suatu hal yang besar. Dengan itu dia bahagia. Fa'indama zahabat al-jawari liya'tina bilma. Ini ketika para pembantu-pembantunya al-jawari, ini pelayan-pelayannya dari kerajaan itu, datang untuk mengambilkan air dari sungai, dia mendapati di sana ada kotak. Dia keluarkan, diambil dari sungai itu dan dia bawa kepada istri Fir'aun. Fa fatahat sunduq wa ma in ra'at Musa alaihi salam. Ketika dibuka ternyata isinya Nabi Musa alaihi salam, hatta ahassa bi hubbihi yamla'u qalbaha. Sampai-sampai dia merasakan dengan cintanya kepadanya, ya, cinta itu memenuhi hatinya. Wala ajaba fi dzalika faqad qala ta'ala an Musa alaihi salam. Ya, ini tidak mengherankan karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman ini tentang Nabi Musa alaihi salam. Apa firman Allah? Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 39. Thaha itu surat yang ke-20 ayat ke 39. Kita baca dulu. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Aku telah melimpahkan kepadamu, ini kepada Nabi Musa, kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Ini wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni, tadi artinya adalah aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang dariku, yang datang dariku, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni fala yastati'u insanun 'ala wajhil ardi an yarahu wa la yuhibbu. Tidak mungkin ada manusia di muka bumi ini melihat Nabi Musa alaihi salam dan dia tidak mencintainya. Enggak mungkin, karena Allah Subhanahu wa taala telah tadi memberikan kasih sayangnya. Telah melimpahkan kasih sayang kepada Nabi Musa sehingga orang yang melihatnya itu akan mencintainya. Amsakat zaujatu Fir'aun bi Musa alaihi salam wa hiya fi ghayatis sa'adah. Dipegang oleh istri Fir'aun, Nabi Musa dipegang oleh istri Fir'aun, dia sangat bahagia sekali. Wa dhahabat bihi ila Fir'aun, dibawa menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya, "Man aina ja'a hadha at-tifl ar-radhi?" Dari mana datangnya anak ini, anak kecil ini? Dia mengabarkan kisah yang sebenarnya. Fir'aun berkata, la budda min dhabhihi, ini harus disembelih. Fa innahu min dhukuri Bani Israel, ini adalah anak laki-laki Bani Israel. Wa hadzal 'am huwa 'amudz dhabhi, dan hari ini atau tahun ini adalah tahun penyembelian. Artinya anak yang lahir di tahun itu harus disembelih. Sorohat zaujatuhu wa hiya tadhummu Musa ila sadriha. Ini istri Fir'aun langsung mendekap anak tadi di dadanya dan teriak. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li walak la taqtuluhu 'asa ay yanfa'ana aw nattakhidahu walada. Al-Qasas ayat 9. Ini keinginan dari istrinya Fir'aun untuk memelihara tadi. Dan istri Fir'aun berkata, dia adalah penyucuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya. Mudah-mudahan dia bermanfaat untuk kita dan kita ambil dia sebagai anak. Nah, natakhidahu walada, kita angkat, kita ambil sebagai anak. Tadzakkara Fir'aun 'adamu qudrati zawjatihi 'alal injab. Fir'aun ingat kalau istrinya memang tidak bisa punya anak. Nih, maka dia pun mengabulkan keinginannya dan mengizinkan baginya untuk mengambil anak itu dipelihara di dirawat di istana. Fi tilka al-fatrah kana Ummu Musa alaihi salam ala ragmi min taqadiyah fi wa'dillahi jalla wa'ala bi an yarudda ilaiha ibnaha illa annaha kanat tabki li firaqi tifliha ar-radi. Di kesempatan itu ibunya Nabi Musa alaihi salam, meskipun beliau itu yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menepati janjinya dan akan mengembalikan anak itu kepadanya, tapi ia tetap nangis, tetap aja nangis berpisah dengan anaknya yang baru disusui. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menguatkan hatinya dan memberikan ilham kepadanya untuk bersabar dan teguh. Pada sa'atin ma'dudah, setelah beberapa saat, itu berapa jam, beberapa saat, pada Musa alaihi salam fil buka, Nabi Musa langsung ya tadi di istana karena sudah lama enggak minum, teriak nangis sangat keras karena kelaparan. Fa amarat zaujata fir'aun bi ihdari zaujatu fir'aun bi ihdari al maradi. Istrinya Fir'aun langsung merintahkan kepada siapa saja ini untuk mencari orang yang bisa menyusui. Faja'at murdi'atun min al-qasri. Datanglah orang yang menyusui dari istana itu. Akhadat Musa liturdi'ahu farafadha ay yardha' minha. Nabi Musa enggak mau dikasih susuan dari orang-orang istana itu. Fa'amarat zaujata Fir'aun bi ihdari. Istrinya Fir'aun merintahkan lagi yang kedua, yang ketiga, sampai yang ke-10. Nabi Musa tetap menolak semua. Enggak suka dengan susuan mereka. Fahtarat Musa atau Musa, istrinya Fir'aun ini bingung. Dia khawatir kalau nanti anak itu mati. Fafitil kalahdoh kanat Ummu Musa fi baitiha tabki. Di waktu itu ibunya Nabi Musa alaihissalam di rumah juga menangis karena berpisah dengan putranya. Kada qalbuha ayyadhuba, sampai-sampai hatinya itu hampir-hampir meleleh karena sedihnya karena berpisah dengan anaknya. Hatta kadat an tadhhab ila qasri Fir'aun, jadi hampir-hampir pergi ke istananya Fir'aun untuk mengabarkan kepada mereka bahwa itu adalah anaknya atau dia adalah ibunya. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengikat hatinya, tidak menguatkan hatinya, menenangkan jiwanya dan dia menjadi tenang, itu maka dia ibunya Musa alaihissalam, Musa alaihissalam sudah terburu-buru untuk ke istana. Lakinnaha amarat ukhta Musa. Nih, pintarnya ini dia memerintahkan kepada saudaranya Musa, nih kakaknya Musa. Wa qalat laha, dan berkata kepadanya, idhhabi bi kulli hudu'in, pergi dengan hati-hati tenang. Wahadhdhir ila makanin qarib min qasr. Wahdhar ila makanin qarib min qasr Fir'aun, min qasri Fir'aun, wa hawili an ta'rifi akhbar Musa. Kamu hati-hati mengendap-endap mendatangi istananya Fir'aun, jangan sampai ketahuan, untuk mencari kabarnya tentang Fir'aun. Nih, hati-hati jangan sampai ada seorang pun yang tahu. وهنا ذهبت أخت موسى بكل حذر وهدوء. Saudarinya Nabi Musa tadi pergi dengan hangat, hati-hati, dengan sembunyi-sembunyi untuk mengetahui apa yang terjadi di istana itu. Dia mendengar di sana ada tangisan Musa yang kecil. Dia bertanya kepada penjaga dan mengabarkan kepada wanita tadi, saudarinya Musa, Nabi Musa, bahwa anak itu atau Nabi Musa alaihissalam yang kecil itu menolak siapa saja yang ingin menyusuinya. Faqalat ukhtu Musa li harsi Firaun. Sontak saudari dari Musa tadi berkata kepada penjaganya Firaun, hal adullukum ala ahli baitin turdi'unahu, maukah aku tunjukkan ini kepada katamu orang yang bisa yurdi'unahu, yang bisa menyusuinya, merawatnya, yakfulunahu wa yahtamuna bi amri, ini pandai merawat dengan perawatan yang sangat sempurna, sangat baik. Ya, mereka bergembira. Wa dhahabu li yukhbiru zawjata Fir'aun, langsung pergi menemui istrinya Fir'aun. Wa hiya fi qimmati sa'adatiha, dia sangat bahagia sekali. Wa talabat minha an tadhhab fawran, untuk pergi segera. Li tuhdhir al-murdhi'ah, untuk mendatangkan siapa orang yang bisa merawat dan menyusuinya. Adat ukhtu Musa ila ummiha li tubashshiraha bi hadhihi al-bushra. Saudarinya Musa langsung kembali pulang mengabarkan kabar gembira kepada ibunya. Wa ahdarat ummaha ma'a ila qasri Fir'aun, dan mendatangkan ibunya di bawah itu ke istana Fir'aun. Wasta'dhanat al-hars fa'adhinu laha, minta izin kepada penjaganya, mereka mengizinkan kepada ibunya. Wadakhalu ila qasri Fir'aun, mereka masuk bersama-sama ke istana Fir'aun. Waja'at zawjatu Fir'aun wa qadamat Musa ila ummihi wa qalat laha ardi'ihi, datang istrinya Fir'aun bawa anak itu, bawa Musa, Nabi Musa alaihi salam yang kecil, diberikan kepada ibunya. Dia berkata, ini susui anak ini. Faqamat ummuhu liturdi'ahu faradha'a minha, ibunya langsung bangkit untuk menyusuinya, dan ternyata anak itu mampu atau mau menyusu kepadanya karena ini ibunya. Wa huna tahallala wajhu zawjati Fir'aun, dari sinilah wajah dari istri Fir'aun itu mulai bersinar. Dan berkata, khudhihi 'indaki fil baiti, udah bawa pulang saja ke rumah dan susui di rumah sampai disapai. Kalau sudah disapai nanti bawa balik lagi ke sini. Sanu'tika 'ala dzalika ajran 'aziman, sudah begitu kan tak kasih uang yang banyak, tak kasih upah yang besar. Nah, ini sudah menyusui anaknya sendiri di rumah. Tidak hanya itu, ternyata juga diberi upah yang besar. Fawafaqat ummu Musa 'ala dzalika, sangat setuju tentunya. Nah, ini janji Allah Subhanahu wa taala. Wa 'adat ummu Musa tahmilu tiflaha al-habib. Dia pulang dengan membawa anak tercintanya dan dia tidak percaya dengan kejadian itu. Seolah-olah tidak yakadu qalbuha an ayyatir min syiddatil farah. Sampai-sampai hatinya tadi, kalau yang tadi itu mau meleleh, ini hatinya mau terbang karena saking bahagianya. Ini bahasa dari penulis ya kayaknya. Di riwayat di sini ada tidak, saya belum tahu karena dalam Quran ini itu tidak disebutkan secara jelas. Di sini disebutkannya bahasa yang dipakai di sini adalah mana ya ayatnya ya, faradatnahu ila ummika taqarra 'ainaha wa la tahzan, ini supaya apa, agar senang hatinya gitu. Di sini hatinya terbang. Wahakadha raddallahu jalla wa'ala Musa li ummihi, ini Allah Subhanahu wa taala mengembalikan Nabi Musa kepada ibunya supaya matanya apa, supaya hatinya senang dan tidak bersedih. Wali ta'lam, dan supaya dia tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu benar, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Wa ba'dama atamat ummu Musa radha'atahu dhahabat bi ila zaujati Fir'aun, ini setelah ibunya Nabi Musa menyempurnakan susuan, dia pergi lagi kepada istri Fir'aun, menemui istrinya Fir'aun dan menyerahkan anak itu kepadanya. Fakana min ahabbi an-nas ila qalbi zaujati Fir'aun. Dia adalah orang yang paling dicintai oleh istrinya Fir'aun, tadi Nabi Musa. Wa laysa hadha fahasab, tidak hanya itu, bal kana kullu man yarahu labudda ay yuhibbu. Bahkan siapa saja yang melihat anak itu pasti akan mencintainya. Karena Allah sudah berfirman, wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Ya Allah firmankan dalam surat Thaha tadi ayat 39. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Asa Musa alaihissalam fi qasri Fir'aun hatta kabur, hatta kabura. Nabi Musa alaihissalam hidup di istananya Fir'aun sampai dewasa. Ini rumahnya Fir'aun. Ini isinya itu adalah para pendidik-pendidik yang sudah berkualitas, yang sudah berpengalaman dalam mendidik dan mengajar. Di anna Misr fi hadzal waqt kana akbaru daulatin fil ard. Karena Mesir saat itu adalah negara yang paling maju, paling besar. Wa kana Fir'aun aqwa mulkin fil ard. Aqwa malikin fil ard. Dan Fir'aun adalah raja yang paling kuat di muka bumi. Fa syaa Allahu ayatalaqa Musa alaihi salam afdhala anwa' at-tadris. Anwa' at-tadris wa tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak ini supaya Nabi Musa alaihi salam itu belajar dari pengajaran yang paling baik, tarbiyah yang paling baik. Wa ayyati madzalika kullu fi baiti aduwillahi Fir'aun. Dan itu semuanya dilakukan secara sempurna itu di rumah musuhnya. Itu di rumah musuhnya Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun. Ini adalah kuasa Allah yang sangat besar sekali. Di mana kehancuran Fir'aun itu dimulai dari orang yang paling dekat dalam istananya, dan bahkan dia didik sendiri dengan pendidikan yang paling baik. Itulah makar yang diberikan oleh Fir'aun la'natullah, yang ingin menghilangkan itu Bani Israel dari Mesir dengan membuat makar-makar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mempunyai makar yang lebih baik. Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, dan Allah Subhanahu wa taala punya makar. Wallahu khairul makirin, dan Allah lah sebaik-baik membuat makar. Pelajaran bisa kita ambil yang pertama adalah anna likulli bidayatin nihayah. Nih, setiap permulaan itu ada akhirnya. Walakin nihayatul zulmi daiman takunu wakhimah. Akan tetapi ending, akhir dari suatu kedzaliman itu pasti akan akhir dari kedzaliman itu pasti adalah kehancuran. Faha huwa Fir'aun alladzi 'ala fil ard. Kita lihat nih Fir'aun yang berbuat semena-mena di muka bumi, berbuat melampaui batas. Wa qala ana rabbukumul a'la, akulah rabb kalian yang paling tinggi. Sana ra kaifa kanat nihayatuhu. Kita bisa melihat bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu la yahdutsu syai'un fi hadzal qaun illa bi masyiatillahi jalla wa ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di muka bumi ini kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak boleh kita ini menisbatkan kepada Allah takdir yang buruk. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Takdir yang buruk, kita ini miskin, ini sudah takdirnya Allah. Ya memang betul itu takdirnya Allah. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan sebab akibat. Maka bentuk adab kita kepada Allah adalah ketika diberikan nikmat itu kita sandarkan kepada Allah, sebagaimana Nabi Sulaiman kemarin, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. Tapi kalau diberi musibah, diberi takdir yang tidak baik, itu adalah kita yang kita ucapkan itu adalah ini adalah akibat dari ulah tanganku. Ma'asabakum min sayyi'atin fa min nafsik, gitu nih. Kita pakai sebab akibat. Faha huwa Musa alaihi salam. Inilah Musa alaihi salam. Yulad fil amil ladhi yuktalu fihi Fir'aun. Yang dilahirkan di tahun di mana Fir'aun itu dibunuh. Kullu yuk fi amil ladhi yaktulu. Bukan yaktulu fi Fir'aun kulla mauludin. Dilahirkan di mana tahun itu adalah tahun di mana anak-anak itu dibunuh. Ini anak laki-laki dari Bani Israel. Lakinnallah najahu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Wa ja'alat tabut yasiru ila qasri Fir'aun. Dan tabut kotak peti itu sampai ke istana Firaun, wa alqa mahabbatahu fi qalbi imraati Firaun, kemudian memberikan kecintaan itu di hatinya istri Firaun supaya bisa mendidik Musa itu justru di istana Firaun. Ini yang kedua tadi, apa semuanya terjadi atas kehendak Allah. Dan ini makar dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad warada apa namanya? Dzikru ummi Musa wa ukhtihi wa lam yarid dzikru abihi. Ya, dalam kisah ini disebutkan ummu Musa, ibunya Nabi Musa dan saudarinya. Tapi kok yang laki-laki enggak disebut? Bapaknya. Ibunya disebut, bapaknya enggak disebut. Li'anna ad-dawr al-kabir qamat bihi al-umam qamat bihi al-um al-mubarakah. Karena yang peran besar di sini diperankan oleh seorang ibu yang berbarokah tadi. Bapaknya enggak ada peran di situ, maka enggak disebutkan dalam ayat ini. Ya, tentunya dalam tarbiyah, bukan berperan dalam ikut dalam menyebabkan lahirnya itu bukan, tapi berperan dalam apa? Dalam keselamatan tadi. Ya, ini yang di Allah libatkan di sini adalah seorang seorang ibu dalam kisah ini. Bapaknya enggak dilibatkan. Wa hadza yuwaddih manzilatal ummi wa dawraha al-'azim fi tarbiyati auladiha. Ini menjelaskan kepada kita semua tentang kedudukan seorang ibu dan perannya yang besar dalam mendidik anak-anak. Ini isyarat yang ketiga, yang keempat. Annal alihah al-batilah la tanfa'u wa la tadur. Ini ilah-ilah yang batil, tuhan-tuhan yang batil itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak bisa memberikan bahaya. Faha huwa Fir'aun. Inilah Fir'aun alladhi kana yadda'il uluhiyah, yang mengaku sebagai Tuhan yang berhak disembah. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, katanya aku tidak tahu mengetahui kalian punya Tuhan selainku. Ajiza ayyaj'al zawjatahu tahmilu biwalad. Dia sendiri tidak bisa membuat istrinya itu hamil. Ya, bagaimana Tuhan itu tidak bisa menciptakan anak, tidak bisa menghamili istrinya. Itu Tuhan Fir'aun itu. Ya, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa berikan manfaat. Tuhan selain Allah. Yang kelima, anna man ata'a Allah jalla wa ala fa inna Allah yukrimuh. Siapa yang mentaati Allah azza wa jalla, maka Allah akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Fahahiya ummu Musa. Kita lihat di sini ibunya Nabi Musa alaihi salam, lama ata'at amra rabbiha, ketika mentaati perintah Allah, wa alqat Musa fin nahr. Apa perintah Allah untuk melemparkan ke dalam sungai. Sabbataha Allahu, Allah teguhkan, wa rabbatu ala qalbiha wa ada ilaiha waladaha. Ini Allah mengembalikan anak kepada itu, dan dia percaya dengan janji Allah. Berapa banyak janji-janji Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi orang-orang yang beriman tidak percaya dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Nih, tadi beberapa pelajaran yang kita ambil dari kisah Fir'aun. Yang paling besar itu adalah manusia itu bisa berbuat apa saja, bisa membuat konspirasi, bisa bermakar apa saja, tapi Allah Subhanahu wa taala itu juga punya makar itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kisah ini Allah sebutkan di awal surat Al-Qasas. Dan surat Al-Qasas ini adalah surat yang membahas secara detail kehidupan Nabi Musa dari semenjak lahir itu sampai kehidupannya itu di paling lengkap, paling panjang. Bagi kita yang punya kesempatan, punya waktu lebih, bisa membaca surat Al-Qasas dengan penghayatan. Nih, setelah ini nanti ada kisah, nanti kisah masa mudanya Nabi Musa, kemudian menikahnya Nabi Musa, dan terus dakwahnya dan permusuhannya dengan Fir'aun alaihissalam. Fir'aun la'natul alaih. Semoga yang kita sampaikan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.